akan lekatkan luka. Air mata pun telah jatuh, tak usah kau pendam lama. Biarlah jadi kenangan di hati. Kau pendam lama, biarlah jadi kenangan.